Iya. Oke. Kali ini langsung saja ya, Tasya, lanjut lagu yang ketiga. Aku boleh duet gak, Mas? Boleh duet gak? Sama siapa kira-kira? Sampean bilang saja boleh, begitu ya? Iya. Wong duet lho ora temen-temen aku piye. Jane piye to karepe iku? Gak boleh pegang ini lho, gak boleh. Oh, pegang gini gak tapi pegang gini gak apa-apa ya. Oh, gak apa-apa, dong. Oh, gini gak apa-apa. Ya wis. Semoga nyoba lapar. Sebatas memandang, walau kita pernah sama-sama sayang. Cinta di dalam yang mana dulu?